yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab beliau, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri mana? Ke negeri Yaman. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Nasrani dan Yahudi. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat kepada la ilaha illallah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa yang paling pertama dilakukan oleh seorang pendai adalah bersyahadat la ilaha illallah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya lebih kita harus lebih mendahulukan dakwah kepada tauhid dibandingkan dakwah-dakwah kepada selainnya. Itu kira-kira yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita ingin membaca hadis selanjutnya yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Dan perhatikan, hadis ini panjang. Saya biasanya kalau hadis panjang maka akan memaknainya langsung, ya. Saya akan memaknainya langsung setiap apa yang dibutuhkan untuk kita jelaskan. Di sini Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, kalau katakan Syekh Muhammad At-Tamimi adalah penulis buku ini, penulis kitab tauhid, beliau mengatakan, "Walahuma an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu." Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauma Khaybar," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan Khaybar. Di sini Sahal bin Sa'ad, beliau adalah dari kaum Ansar, Al-Ansari. Sahal bin Sa'ad adalah berasal dari kaum Ansar, ya. Kemudian beliau adalah seorang sahabat dan juga bapaknya sahabat. Jadi Sa'ad bin Malik itu adalah sahabat. Sahal bin Sa'ad. Sa'ad bin Malik itu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah seorang anak sahabat dan beliau sendiri adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah. Umur beliau lebih dari 100. Ya, umur beliau lebih dari 100. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semasa perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Semasa perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu." Artinya, sungguh aku akan serahkan bendera. Sungguh aku akan serahkan bendera. Bendera yang dimaksud di sini adalah setiap pasukan mempunyai bendera yang merupakan kebanggaan mereka dalam berperang. Bendera itulah tanda menang atau kalah mereka. Nah, ya, perhatikan ya, baik-baik. Jadi ar-rayah di sini adalah bendera yang merupakan kebanggaan di dalam sebuah peperangan, yang mana dengan bendera tersebut akhirnya seseorang, suatu kelompok bisa menyatakan kita mundur, kita maju, kita menang, kita kalah, itu dengan bendera. Ada riwayat bahwa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? disebutkan di dalam kitab Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jal, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub, ya, tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Seperti yang saya katakan, karena hadisnya panjang, maka jangan terlena, ya, saya akan menjelaskan kata-kata yang perlu dijelaskan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan serahkan bendera, yaitu bendera komando perang. Di dalam terjemahan kita kan begitu saja, bendera komando perang. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bendera yang dimaksud di sini adalah bendera yang seseorang bersandar dengannya ketika perang. Kita maju, kita mundur, kita ke samping kanan, itu mengikuti bendera. Kita menang, kita kalah, itu mengikuti bendera. Nah, bendera Rasulullah disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, tertulis termaktub di dalamnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanat rayatu Rasulillah sauda waliwa'uhu abyad. Artinya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hitam, ya, waliwa'uhu abyad, dan lambang-lambangnya itu adalah putih. Jadi benderanya, ya, hitam, dan lambang-lambangnya, tulisan la ilaha illallah tadi, apa? Putih. Nah, itu sekitar gambaran dari bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini saya ulangi, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya. Kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya. Dan serta Rasulnya. Dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Jadi di sini ada dua hal. Saya besok akan memberikan bendera kepada orang yang dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Jadi dua hal, ya, dua sisi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya bendera ini ternyata dalam hadis ini disebutkan akan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nantinya. Ya, nantinya. Di sini menunjukkan keutamaan yang sangat agung dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bendera ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Karena nanti dalam hadis ini kita baca, bendera tersebut diberikan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akan kita baca nantinya. Taib. Akan tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini keutamaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan tetapi bukan berarti kita mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dari kesalahan. Bukan berarti kita menjadikan Ali bin Abi Thalib, apalagi yang lebih parah seperti yang dikata, yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keliru. Ya. Ini tidak demikian. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yaftahullahu ala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Jadi memang benar, nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhirnya menang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan atasnya. Nah, ketika yang dipimpin perang Khaybar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka akhirnya memang menang. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Nah, ini terdapat pelajaran menarik. Maka semalaman suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut pada pagi harinya. Di sini para sahabat setelah mendengar itu bahwasanya besok hari akan ada orang yang mendapatkan bendera. Bukan permasalahannya kepemimpinan terhadap bendera itu, tetapi permasalahannya adalah bendera itu keutamaannya, siapa yang diberikan kepadanya adalah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang luar biasa. Dan juga dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu wahyu. Benar-benar wahyu dan kita harus mempercayainya. Maka para sahabat pun ya, mereka semalaman suntuk membicarakan akan hal itu. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang mana orientasi mereka bukan sekedar dunia. Saya ingin di majelis ini, terutama di masjid ini, terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i dan yang mengikuti kajian-kajian di masjid ini, saya ingin merubah mindset berpikir kita. Yakini Pak, baik-baik, keutamaan bukan dengan harta. Keutamaan bukan dengan rupa. Keutamaan bukan dengan kemewahan. Keutamaan ketika seseorang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadikan para sahabat semalaman suntuk mereka berbicarakan akan hal itu. Semalaman suntuk mereka membicarakan bahwasanya siapa yang diberikan bendera besok. Orang tidak sembarangan. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya saja itu termasuk keutamaan, apalagi sampai dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lebih utama lagi. Kenapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhib an tuhab. Artinya bukan yang menjadi ukuran standar adalah kamu mencintai, tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Yang mengklaim cinta kepada sunnah itu banyak. Mengklaim cinta kepada Allah itu banyak. Bahkan anak-anak kecil bisa mengaku dia cinta kepada Allah. Akan tetapi yang menjadi ukuran apakah dicintai atau tidak. Ini yang menjadi ukuran. Nah, ketika ada Rasulullah SAW mengatakan besok hari aku akan beritahukan bahwasanya panasan ya. Panasan mungkin dinyalain kipas anginnya. Oh, sudah nyala. Ya. Ini baru segini. Kalau nanti datang lebih banyak gimana masjid kita ini? Saya berpikir ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, maka contoh para sahabat yang orientasi mereka bagaimana hidup saya ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Bagaimana selama hidup saya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang perlu kita contoh. Berlomba-lomba di dalam menggapai ridha Allah. Bukan sekedar berlomba-lomba bagaimana kita hidup nyaman, bagaimana kita hidup tenang, penuh dengan rezeki, luas rumah, transportasi nyaman. Bukan. Tetapi ada yang lebih dari itu. Yaitu bagaimana agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini disebutkan, falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Subhanallah. Ya, perhatikan. Pada pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut, padahal ganjarannya cuma apa? Dicintai Allah dan Rasulnya. Ganjarannya cuma dicintai Allah dan Rasulnya. Bukan, padahal kata-kata cuma ini tidak pantas. Tetapi menurut sebagian orang, kata-kata dicintai Allah dan Rasulnya itu cuma. Karena seperti yang saya katakan, sebagian orang memandang sebuah kesuksesan itu selalu dengan kemewahan, harta, tinggi jabatan. Sebagian orang memandang kesuksesan itu hanya dengan kalau seandainya seorang melimpah ruah hartanya, tidak kekurangan. Tidak. Di sana ada yang lebih sukses daripada orang-orang seperti ini. Dicintai Allah dan Rasulnya. Maka saya katakan kepada bapak, ibu, ya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jangan memandang kesuksesan itu, saya sekarang kurang duit, kurang harta, berarti tidak sukses. Ya, saya sekarang kurang jabatan, berarti saya bangkrut. Bangkrut itu bukan dengan harta. Bangkrut itu adalah ketika seseorang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya contoh para sahabat, mereka berlomba-lomba pagi hari mendatangi Rasulullah SAW, mengharap mereka yang mendapatkan bendera tersebut. Dan ingat di sini, ketika mereka berharap mendapatkan bendera tersebut, bukan karena bendera kemudian memimpin. Tidak seperti yang sekarang, berharap dipilih. Ya, bukan karena bendera itu untuk sebagai sebuah simbol kepemimpinan, tapi di balik itu ada janji Rasulullah. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seseorang yang diberikan bendera tersebut adalah orang yang diberikan oleh Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suami dari anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang keempat dan termasuk salah satu yang disebut-sebut sebagai orang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kalangan anak-anak muda atau remaja, ya. Dan beliau termasuk dari salah seorang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam surga dari 10 orang yang dijamin, yang disebut dengan al-asharatu al-mubasyyaruna bil jannah. 10 orang yang diberikan jaminan kabar gembira masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, kemudian Sa'id, kemudian Talhah, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Zubair. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana kedudukan beliau di dalam kekhalifahan. Ketika beliau adalah khalifah yang keempat, maka beliau adalah orang yang keempat yang paling utama di dalam agama Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu ingat baik-baik. Kedudukan Ali bin Abi Thalib menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu seperti kedudukan beliau di dalam keurutan kekhalifahan. Ini penting kita pelajari, karena sebagian orang, terutama orang-orang Syiah Rafidhah, meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan para sahabat bersepakat, para tabi'in dan kaum muslim ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa kedudukan Ali bin Abi Thalib di dalam keutamaan sebagaimana urutan beliau di dalam kekhalifahan, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau meninggal dalam keadaan terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Beliau meninggal dalam keadaan terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Kemudian faqila huwa yashtaki ainai. Dia dijawab, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Dia sakit kedua belah matanya, yaitu sakit mata. Kemudian fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua belah matanya untuk berdoa untuknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah itu. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Artinya, lalu ketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit apapun pada matanya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam penggalan hadis ini terdapat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat Rasulullah adalah mengobati Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata. Dengan hanya meludahinya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah untuk akhirnya Ali bin Abi Thalib sembuh dari penyakit mata tersebut. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sebuah mukjizat. Dan mukjizat maknanya adalah amrun khaliqun lil adah, sebuah perkara yang di luar kebiasaan. Yudhhiruhullahu ala yadi rusulihi wa anbiya'ihi, yang Allah perlihatkan kepada para rasul dan para nabinya alaihi salatu wasalam. Tujuannya untuk memberikan tantangan kepada musuh-musuh mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan tantangan kepada musuh-musuh mereka. Itu pengertian mukjizat. Yang terjadi di sini dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan mukjizat berbeda dengan karomah. Karomah adalah sebuah keadaan yang luar biasa yang Allah perlihatkan. Lihat kata-kata Allah perlihatkan. Jadi karomah itu tidak bisa diminta. Karomah itu Allah yang memperlihatkan kepada hamba. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu Allah yang memberi, Allah yang memperlihatkan kepada orang-orang soleh dari hamba-hambanya. Dan tujuannya adalah sebagai pemuliaan terhadap hamba tersebut. Kalau tadi mukjizat sebagai apa? Tantangan kepada musuh-musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi karomah, nah ini bedanya karomah dengan mukjizat. Karomah adalah yang diberikan kepada hamba-hamba saleh dan tujuannya adalah sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba saleh tersebut. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fama ramattu wala sada'tu mundu dafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayah." Artinya, aku tidak pernah sakit mata, sakit kepala semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepadaku. Ini termasuk yang riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab Imam At-Tabarani sebagai penjelasan hal tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis tersebut, fa'atahu ar-rayata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, menyerahkan bendera kepadanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi memang akhirnya bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, di sini terdapat pelajaran beriman kepada takdir. Terdapat pelajaran beriman kepada apa? Kepada takdir, bahwa annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahwasanya sesuatu yang meleset darimu tidak akan pernah terkena kepadamu. Artinya sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terjadi padamu. Kebalikannya, wa ma asabak, dan sesuatu yang menimpamu tidak akan pernah melenceng darimu. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan atasmu tidak akan pernah luput darimu, selalu terjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat orang tenang hidupnya. Berusaha boleh, tapi jangan lupa usaha kita sesuai dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah usaha semaksimal mungkin kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, padahal sudah semaksimal mungkin, sudah kita menggunakan sarana dan prasarana semaksimal mungkin, maka setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil apapun yang kita dapatkan itulah takdir Allah. Yang seperti ini membuat hati kita lapang, nyaman, tenang, tidak mudah resah, tidak mudah sedih ketika kehilangan sesuatu, tidak mudah berputus asa. Beriman kepada takdir. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan benar-benar memang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, padahal beliau lagi sakit, orangnya tidak ada di tempat. Ya, padahal yang paling berhak pada waktu itu yang ada di tempat, bukan begitu? Tapi karena memang itu takdir Allah dan tidak akan ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Meskipun jauh, nun jauh di sana orang tersebut, akan tetapi ketika Allah menakdirkan bahwasanya dia akan mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan nikmat walaupun dia nun jauh di sana. Meskipun dia di Indonesia ditakdirkan meninggalnya di kota Madinah, bagaimanapun Allah akan menjadikan cara dia akan meninggal di kota Madinah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha idza arada qabdha ruhin 'abdin qabdha ruhin bi 'abdin ja'ala Allahu lahu fiha haja. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia mempunyai keperluan di tempat tersebut. Ada aja ke sana. Apapun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa putus asa? Lalu kenapa setelah itu berkeluh kesah? Kalau semuanya atas takdir Allah, ini buah manis beriman kepada takdir, membuat seseorang sangat tenang, nyaman, tidak pernah resah, tidak pernah gelisah, karena semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ali bin Abi Thalib sakit, bahkan diperintahkan untuk datang, dan tetap kalau memang takdirnya dia akan dapat sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Disinilah rahasia perkataan para ulama salaf, di antaranya Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahallahu li, fatma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Artinya, ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku sudah ditakdirkan oleh Allah untukku, aku tenang. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. yang belum aku dapatkan berarti bukan rizkiku yang ditakdirkan untukku. Kan enak kalau berpikiran seperti ini, nyaman, tenang, lapang, tidak mudah iri dan dengki kepada orang. Tetangga setiap 3 bulan sekali ganti mobil, ternyata suaminya memang maklar mobil. Subhanallah. Ya para ikhwah sekalian. Taib, kita lanjutkan. Faqala unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah perintah, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada Islam. Dan perintah yang pertama, melangkahlah ke depan, tidak boleh mundur. Pelajaran yang sangat berarti kita ambil dari hadis, dari penggalan hadis ini adalah idza azamta fatawakkal ala Allah. Jika punya tekad bulat, tawakal kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Berdoa juga gitu. Ah nyoba ah, nanti kayaknya dikabulkan. Kalau enggak ya sudah. Jangan. Begitu juga usaha. Usaha idza azamta fatawakkal ala Allah. Unfud ala rizq, langkahlah ke depan. Jangan mundur. Dan bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah mundur ketika perang. Terus ke depan sampai beliau memenangkan pertempuran. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma du'uhum ila al-Islam." Artinya, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Islam maksud di sini adalah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan ini yang berkaitan dengan bab. Ya. Kalimat ini yang berkaitan dengan bab kita, bab yang kelima, bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan arti Islam ada 3 poin atau 3 unsur. Islam ada 3 unsur. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Bahasa yang lebih mudah mungkin begini. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Itu Islam, unsur Islam yang pertama. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Ini unsur Islam yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, dan ini yang paling penting. Nomor 1 dan nomor 2 tidak akan bermanfaat kecuali harus melengkapi dengan nomor 3 ini, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah Islam. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya tentang Islam, jangan dijawab Islam I Isya, S Subuh, L Lohor, A Asar, M Maghrib. Jangan. Islam itu unsurnya 3. Apa itu Islam? Kata orang kafir kepada kita. Coba terangkan agama kamu tentang agama Islam. Maka ini jawabannya. Menyembah hanya kepada Allah semata, atau bahasa yang lain, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, atau bahasa yang lain, berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Meskipun pelaku-pelakunya tersebut adalah para kerabat, bapak, ibu, ya, para kerabat, orang-orang terdekat, harus berlepas diri dari mereka. Ya, harus berlepas diri maksudnya dari keyakinan yang mereka yakini. Kalau seandainya orang ada orang tua yang mereka itu musyrik, maka sang anak tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi untuk masalah keyakinan, tidak boleh mengikuti orang tua dalam hal ini. Karena keyakinannya adalah keyakinan kesyirikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Islam. Jadi yang dimaksud kemudian ajaklah mereka kepada Islam, yaitu ajaklah mereka kepada agama Islam. Dan agama Islam yang seperti inilah yang bapak-bapak catat tadi, tiga poin tadi, yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ya, mungkin itu bisa digarisbawahi juga. Agama Islam yang seperti inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Mereka seluruh nabi dan rasul tidak lepas dari tiga ajaran ini. Mengajak manusia untuk menyembah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi. Yang kedua, mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengajak manusia untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan saya katakan tadi, dan saya tekankan sekarang, bahwa nomor satu dan dua, ibadah apapun yang dia kerjakan, tunduk bagaimanapun dia taat kepada Allah, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, bukan muslim. Kalau masih melakukan kesyirikan, bukan muslim. Atau kalau masih meragukan sebuah dosa kesyirikan, kayaknya pakai jimat itu kada apa-apa. Ya, masih ragu terhadap perbuatan syirik, kayaknya menyembah kepada berhala itu bukan pelaku kesyirikan, cuma dia menjadikan berhala sebagai perantara antara dia dengan Allah, tujuannya sama, ini tidak muslim. Orang seperti ini bukan muslim, bukan belum muslim, bukan muslim. Ya, jadi yang ketiga itu, syahadat seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dia harus melengkapi yang ketiga. Harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Kalau misalkan ada sebagaimana yang diusung oleh orang kaum liberal, bahwa semua agama sama, cuma jalan-jalannya yang beda, maka ini belum muslim. Orang-orang seperti ini belum muslim. Karena kenapa? Karena yang namanya Islam, poin ketiganya dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bagaimana kok bisa disamakan Islam dengan syirik? Kan aneh, enggak mungkin. Islam dinamakan dengan kesyirik, disamakan dengan kesyirikan, menyatakan bahwasanya semua agama sama, tidak mungkin. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi." Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Apa maksudnya sampaikan hak Allah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak Allah satu, tauhid. Hak Allah, dan itu kewajiban hamba. Ya, hak Allah adalah mentauhidkannya. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak Allah adalah mengerjakan Islam berupa salat, zakat, puasa, haji dan lain-lainnya yang disyariatkan di dalam agama Islam. Itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya lanjutkan, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah memang wahyu. Buktinya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di awal, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah menganugerahkan kemenangan di tangannya. Benar-benar memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menang ketika peperangan Khaybar ini. Ini pada ikhwah sekalian, ini menjadikan kita tambah percaya terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari iman adalah meyakini tanpa ragu-ragu. Inti iman, catat tuh baik-baik. Inti iman meyakini tanpa keraguan. Apapun yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakini tanpa ada keraguan, kita benarkan, bukan sekedar membenarkan tetapi juga benarkan plus keyakinan. Ya, inti keimanan seperti itu. Bayangkan, Pak, ketika kejadian Isra dan Mi'raj, zaman dahulu tidak dikenal Apollo. Zaman dahulu tidak dikenal Apollo, bukan bakwan. Apollo pikirannya kebakwan. Zaman dahulu tidak dikenal roket. Zaman dahulu tidak dikenal alat-alat canggih yang sampai keluar angkasa, tidak dikenal. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberitahukan oleh orang-orang kafir Quraisy, "Tuh, temanmu yang namanya Muhammad yang ngaku jadi sallallahu alaihi wasallam, yang ngaku menjadi nabi dan rasul, ya. Yang ngaku menjadi nabi dan rasul, dia mengaku bahwasanya dia pada satu malam berjalan dari Baitullah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis Masjidil Aqsa dan kembali lagi sebelum fajar." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "In kana kama qala wa huwa ab'adu min dhalika fa usaddiquhu." Kalau seandainya yang dikatakan itu memang yang mengatakannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih jauh dari itu, aku akan percaya. Aku akan mempercayainya. Ini iman. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Kenapa saya melenceng ke sini? Karena sebagian orang baru mau beriman kapan dia lihat dengan hasil matanya, baru mau beriman. Iman itu, makanya saya katakan iman itu adalah apa? Keyakinan di dalam hati tanpa ada keraguan. Orang baru mau percaya kepada Allah ketika dia melihat hasilnya dengan mata kepala. Oh iya, kalau sedekah anak saya sembuh, baru percaya sedekah. Paham maksud saya? Iman itu di dalam hati. Sebagian orang-orang yang saya pernah bertemu dengan mereka, orang-orang ahli sains, engineer-engineer pada perminyakan, mereka mengatakan bahwasanya, baru kami paham Ustaz, bahwasanya memang Allah itu maha kuasa. Setelah kami menggali lubang, ternyata dalam lubang tersebut memang terdapat kekayaan-kekayaan yang disediakan oleh Allah untuk manusia, baru kami percaya. Saya bilang, "Mas, Pak, iman bukan dengan bukti saja. Iman apa yang mawaqarahu fil qalb," kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang menetap di dalam hati. Maka saya tidak terlalu tertarik berdakwah misalkan ada tarung tulisan Allah disebar kemana-mana. Kata anak-anak muda, "So what?" Lalu kenapa kalau tarung tertulis nama Allah Subhanahu wa taala? Ada ikan tertulis nama Allah di sisiknya. Lalu kenapa? Ya? Apakah begitu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Kita melihat mukjizat, kita tidak melihat mukjizat, percaya kita kepada Allah. Ini yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anni alqa ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan kawan-kawanku. Kata para sahabat, "Awalasna ikhwana?" Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi." Kalian ini para sahabatku. Memang beda orang yang melihat langsung Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah, berperang dengan bersama Rasulullah, memang beda. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah qaumun amanu bi wa lam yarawni. Orang yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihatku. Ini para ikhwasan, iman ma waqarahu fil qalb. Iman adalah yang menetap dalam hati. Meskipun kita belum melihat sebuah hasil nyata dengan mata kasat kita, maka kita beriman. Karena iman apa yang ada dalam hati. Kita beriman kepada Allah. Pernah ada yang melihat Allah di sini? Kita berdoa kepada hal gaib. Yang dia tidak gaib. Yang dia sami' basir. Kita beriman tentang surga dan neraka. Ini keimanan yang tinggi-tinggi. Makanya tidak heran Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Al-iman sittun wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 sampai 70 bagiannya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari keimanan bukan amalan zahir, amalan hati. Amalan hati yang menancap di dalam hati, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah amalan zahir, yaitu yang menyisihkan gangguan dari jalanan. Kalau orang-orang beriman hanya karena melihat hasil, ini adalah iman yang rendah. Berimanlah dengan keimanan yang tinggi, beriman dengan keyakinan hati, bukan karena melihat hasil pandangan mata kasat saja. Saya akhirnya meyakini memang benar bahwasanya sedekah mendatangkan berkah. Buktinya sekarang saya melimpah ruah. Sebelum itu kita harus mengimani. Sebelum ada ya harta yang melimpah ruah, kita harus mengimani bahwasanya memang bersedekah akan mendatangkan berkah pada harta. Saya mengimani bahwasanya akhirnya memang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya seperti tumbuhan-tumbuhan, turun hujan kemudian tumbuh-tumbuhan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Baru saya beriman. Pak, sebelum itu kita lihat kita sudah beriman. Ini keimanan tingkat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Luruskan, rapatkan safnya. Isi yang kosong, atimu saf fal awal fal awal. Isi saf terdepan sebelum saf selanjutnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit beberapa kalimat dari hadis yang kita baca tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Artinya, demi Allah, memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu benar-benar lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa salah satu keutamaan berdakwah adalah mendapatkan lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am artinya di sini unta-unta merah. Kenapa disebutkan unta-unta merah? Karena orang Arab sangat mengenal unta-unta merah bahwasanya amfasu amwalil Arab. Artinya harta yang paling berharga untuk orang Arab itu, atau bagi menurut orang Arab itu, adalah unta-unta merah. Harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab pada waktu itu adalah unta-unta merah. Menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapat petunjuk setelah keutamaan dari Allah, kemudian orang ini, maka orang ini benar-benar mendapatkan yang lebih baik daripada dunia. Mendakwahi orang, kemudian seseorang mendapatkan petunjuk karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik daripada mendapatkan harta-harta dunia. Ini hadis terdapat pelajaran di dalamnya, yaitu motivasi agar mendakwahi orang. Hadis-hadis seperti ini yang menjadikan para pendakwah dan juga orang-orang yang ingin sibuk di dalam dakwah tidak pernah berhenti berdakwah. Dan para pendakwah butuh sarana-sarana yang bisa dia jadikan sebagai dakwah. Seperti misalkan, para pendakwah butuh hal-hal yang mengakibatkan orang-orang seperti ini bisa datang. Para pendakwah butuh masjid, para pendakwah butuh tempat, para pendakwah butuh alat-alat. Semua yang ikut dalam sarana dakwah masuk ke dalam hadis ini. Ya, dan ini keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia lebih baik menjadikan seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, daripada hanya sekedar mendapatkan perkara-perkara yang berharga dari perkara dunia. Kenapa demikian, Pak? Ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang menarik. Beliau mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu lebih baik dibandingkan harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga dirimu, sedangkan kamu yang menjaga hartamu. Mencapek kan menjaga harta? Bisi sepeda motor sebuting, uyuh mandaknya di mana? Bisi sepeda motor dua, dirantai-rantainya lebih panjang lagi. Jadi subhanallah, diperbudak oleh harta. Saya ketika bertemu dengan Al-Ustaz Al-Maududi Hafizullah, yang insyaallah kita akan mengundang beliau nanti pada bulan Oktober, beliau mengatakan bahwa seorang tidak boleh diperbudak oleh dunia. Dunia tidak boleh memperbudak kita. Kita yang ngatur dunia. Kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ilmu, kalau di ilmu kalau disampaikan dia akan tambah bermanfaat. Sedangkan harta, kalau seandainya seseorang menyimpan-nyimpan, dia malah akan tambah sengsara. Ilmu kalau ditambah-tambah, disampah-sampah, ditambah-tambah, disampai-sampaikan, akan mendapatkan manfaat. Sedangkan harta kalau disimpan-simpan, maka akan mendatangkan keburukan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya orang yang berdakwah dia, atau sudah semestinya seseorang tergiur dengan hadis ini untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdakwah bukan hanya yang berbicara di hadapan. Apapun yang bisa Anda gunakan, semua sarana yang Anda ciptakan untuk berdakwah, yang Anda sediakan untuk berdakwah, Anda akan dapat pahalanya apabila orang mendapatkan petunjuk dari dakwah yang disampaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian di dalam bab ini banyak sekali kandungan-kandungan bab, sekitar ada 30, mungkin kita tidak cukup untuk membacanya pada kesempatan kali ini. Kita baca 10 saja dulu. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Apa maksud dari pandangan hidup? Maksudnya, orang yang ingin mengikuti Rasulullah, maka salah satu ciri dominan orang yang mengikuti Rasulullah adalah mendakwahkan kepada apa? Syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Ini penyakit para pendakwah. Ini penyakitnya para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yaitu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda orang yang ikhlas dalam berdakwah adalah dia tidak memperhatikan apakah dia dilihat oleh orang, dipuji, ataukah nanti dia akan diberikan hadiah atau tidak. Bukan ukuran. Yang jelas dia menyampaikan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah itu ibadah. Kalau berbicara ibadah, maka memerlukan dua syarat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menurut kandungan yang kedua ini, dalam berdakwah kelihatannya ingin mengajak kepada agama Allah, tetapi sebenarnya adalah mengajak kepada kepentingan sendiri. Dan ini, perhatikan ya, ini yang menjadikan orang ibadah apapun itu, dan termasuk di dalamnya dakwah, tidak kontinu, tidak istiqamah. Orang yang tidak ikhlas tidak akan pernah istiqamah, karena dia menunggu pujian. Mana Pak Haji itu terima kasih aja kada lawan ulun. Menunggu pujian, menunggu sanjungan, menunggu dikatakan wah, menunggu dikatakan masya Allah, menunggu dikatakan. Ketika pujian tersebut tidak sampai-sampai kepada dia, mulai dia merunduk malu, mulai dia merunduk putus asa, mulai akhirnya dia terputus beramal. Yang ketiga, kandungannya mengerti betul dan yakin apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Maksud dari kandungan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika seorang berdakwah, apapun yang dia dakwahkan harus dia pahami, dan itu wajib bagi dia. Tidak boleh dia berdakwah dengan kebodohan. Berdakwah dengan ilmu hukumnya wajib. Kalau tidak berilmu, maka mohon maaf, lasta ahlan lidakwah. Mohon maaf, anda bukan orang yang pantas untuk berdakwah. Anda pantas orang yang didakwahi. Ya, ini maksud dari kandungan yang ketiga ini. Kandungan yang keempat, yaitu termasuk bukti kebaikan tauhid adalah bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Ini yang sering saya ucapkan. Anda tidak akan pernah benar-benar mampu mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, kecuali ketika mengagungkan Allah. Dan semua bentuk pencemaran terhadap tauhid adalah hasil dari tidak mengagungkan Allah. Orang berdoa kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, meminta kesugihan kepada selain Allah, bertanya kepada makhluk-makhluk Allah tentang hal gaib, ini semuanya terjadi karena tidak mengagungkan Allah. Orang percaya kepada jimat, cincin yang beraja, telur yang sudah diraja, batok kelapa yang sudah diraja. Orang percaya kepada gambar-gambar wali yang kalau seandainya ditempel di rumah-rumah akan mendatangkan keberkahan ataupun kebaikan. Orang percaya kepada pusaka-pusaka keris, parang Majapahit. Adakah parang Majapahit? Perasaan parang itu di Banjar aja adanya. Ya, percaya kepada yang seperti itu, salah satu sebabnya adalah apa? Tidak mengagungkan Allah. Ya, maka saya sering mengatakan, Anda ingin agar tidak terkena dosa syirik, dosa terbesar sepanjang sejarah umat manusia, agungkan Allah. Dan di sini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau mengatakan, da'watul maqrub an yaqul Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Doanya orang yang sedang sesah, resah, gundah, gelisah, yang rentan sekali melenceng dari jalan Allah, doanya orang yang sedang banyak masalah, doanya yang anaknya sedang sakit, 3 bulan tidak turun panas-panasnya, yang rentan sekali ingin kesembuhan dari anaknya dengan cara apapun, adalah orang-orang yang berdoa, Allahu Rabbi, Allah yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Apa hubungannya resah dengan tauhid? Ketika orang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Pada saat itulah hilang keresahan dia. Itu rahasianya. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, mengerti betul dan yakin apa yang didakwahkan adalah tauhid, termasuk kewajiban. Yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Orang akan benar tauhidnya, akan benar-benar mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sembahan, ketika dia mengagungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Perhatikan ciptaannya, perhatikan pengaturannya, perhatikan kekuasaannya. 3 hal dari keagungan Allah. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Itu cara mengagungkan Allah dengan memperhatikan 3 hal ini yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu, dan di antara keburukan syirik adalah bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Tidak heran Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah." Artinya, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya. Kan aneh. Di sini letaknya dosa kesyirikan. Bukan sekedar dosa kesyirikan itu menduakan Allah, tidak. Dosa kesyirikan itu adalah menyamakan Sang Khalik, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa dengan makhluk-makhluk. Kan di situ, mohon maaf bahasa saya, kan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Salah satu sebab kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim, karena menyamakan selain Allah makhluk dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus memang milik Allah. Menyamakan kucing dengan Allah. Menyamakan jimat dengan Allah. Makhluk disamakan dengan Allah. Ya, kalau orang tertabrak kucing, dia mulai merasa dirinya was-was, tidak nyaman, hatinya tidak tenang, kemudian seakan-akan setir mobilnya atau motornya liar. Dia merasa sugesti buruk terhadap dirinya. Ini kayaknya sial, kayaknya sial. Maka denang padahal lon-lon, Ustaz gugur 2 kali kalau dari sepeda motor, baik pian dijual aja saat itu. Motor tuh sial. Nah, subhanallah. A'udzubillah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Tidak ada yang memberi kesialan kecuali Allah. Di sini letak buruknya kesyirikan. Merendahkan Allah. Allah yang maha, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki apa yang ada di langit, di bumi. Maka wallahi demi Allah, saya jujur pribadi, ketika saya menjelaskan keagungan Allah itu, saya sedang berlezat-lezat mengagungkan Allah yang saya sembah selama ini. Yang saya setiap kali berdoa, saya yakin Allah mengabulkan. Yang saya ruku kepadanya, saya sujud kepadanya. Demi Allah, ketika saya mengagungkan Allah, saya merasa lezat sekali. Karena pada saat itu seseorang tidak akan pernah terkena dosa kesyirikan. Orang-orang yang mensyirikkan Allah adalah orang-orang yang pasti dia merendahkan Allah dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian, ini adalah poin yang kelima. Yang keenam, termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik. supaya nanti tidak menjadi seperti mereka sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Dari mana kita itu ambil? Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan dua hadis yang kita baca, yaitu ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang didatangi oleh Mu'adz bin Jabal, dia adalah ahlul kitab. Kemudian yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid, mengenal syahadat la ilaha illallah. Setelah mengenal syahadat la ilaha illallah, maka jangan dijauhkan lagi dengan orang-orang selain muslim, agar mereka benar-benar terbina. Ya, makanya ada konsep yang disebutkan oleh para ulama di zaman kontemporer ini untuk mendidik umat, dua konsep. Yang pernah tasfiyah, yang kedua tarbiyah. Artinya tasfiyah mensucikan seluruh yang buruk-buruk. Kesyirikan dihilangkan dari masyarakat, kemudian bid'ah dihilangkan dari masyarakat, perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang menuju kepada kesyirikan dihilangkan dari masyarakat, baru setelah itu dibina. Nah, ini yang dimaksudkan, termasuk masalah sangat penting bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik. Jangan sampai dia berkumpul kembali dengan teman-teman yang berbuat kesyirikan, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan. Maka ini pula sebenarnya menyinggung orang-orang yang suka tinggal di luar negeri. Bukan di luar negeri, maksud saya, di luar negeri yang negerinya adalah negeri orang-orang kafir. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya sudah keluar luarnya negeri, sudah kesel banget tuh, ya. Seakan-akan memandang orang yang baru sampai Banjar, pemurus dalam, karena main Eropa, Amerika, ya, Australia, melihat dia apa di sana, aurat, ya, melihat orang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, melihat orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dibanggakan? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membanggakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak pantas untuk dibanggakan. Maka jangan hidup di tengah-tengah orang musyrik, meskipun kita tidak melakukan kesyirikan, karena ditakutkan kita akan tercemari dengan kesyirikan tersebut. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Maka saya menyinggung di sini kepada para orang tua atau calon-calon orang tua, ajari anak-anak Anda perkara tauhid. Pertama, itu yang paling utama. Ketika kita melihat hadis-hadis tadi, bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya agar mengajak manusia kepada tauhid, itu kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap anak-anak kita. Ajari mereka perkara tauhid. Pertama kali, lebih dibandingkan mengajari mereka potong bebek angsa. Balonku ada 5. Ya. Ajari mereka tauhid bahwasanya, dan ini amanah yang ada pundak semua orang tua agar dijaga amanah. Amanah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang disebut dengan fitrah. Fa aqim wajhaka lid-din hanifan. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Didikan wajahmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, lurus kepadanya. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepadanya manusia. Anda wahai para orang tua tidak akan disebut sebagai orang tua yang sukses meskipun anak Anda sekolah tinggi sekali. Meskipun Anda sesukses, anak Anda sesukses apapun, tidak akan dinamakan anak yang sukses, orang tua yang sukses, apabila tidak mengajari anaknya perkara tauhid. Apalagi sampai anak-anaknya berpindah agama. Ini orang tua yang benar-benar tidak sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, tauhid adalah pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Ini seperti yang sudah kita sebutkan, sama saja. Yang kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ila an yuwahhidullah. Artinya sampai mereka mentauhidkan Allah, itulah syahadat. Itu makna syahadat. Itu arti syahadat. Syahadat ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu makna syahadat. Yang ke-10, seseorang bisa termasuk, bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Maksud dari yang ke-10 ini adalah, mungkin saja dia sebagai ahlul kitab. Orang yang mendapatkan kitab, Taurat, Injil, tetapi tidak mengetahui la ilaha illallah. Dan ini perhatian kepada kita. Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia paham maknanya. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Bukit Safa, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Kata Abu Lahab, aja'altal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau akan jadikan alihah, sembahan-sembahan yang begitu banyak ini, di dalam dan di luar Ka'bah ini, di samping-samping Ka'bah ini, menjadi satu sembahan? Ini adalah sesuatu yang aneh luar biasa. Gak mungkin. Ini menunjukkan pemahaman yang sangat paham dipahami oleh Abu Lahab. Makanya karena dia paham, dia tidak mau beriman. Karena menganggap aneh menjadikan sembahan cuma satu. Di zaman sekarang, mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Akhirnya melenceng dari ajaran la ilaha illallah. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Ustaz, dari SMS dari 0897 11 9 sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, bolehkah kita memakai minyak untuk menyembuhkan cedera tulang tetapi tanpa resep atau cara dokter? Contohnya memakai minyak bintang. Minyak bintang. Siapa yang tahu minyak bintang? Minyak bahari kah, Pak Ji? Para ikhwah, sini. Saya ingin menjelaskan, semoga setelah penjelasan ini tidak ada yang bertanya tentang kebingungan apakah ini syirik, apakah bukan. Ya, lihat, pengertian syirik adalah menyamakan selain Allah. Menyamakan selain Allah. Ini jangan dihadapkan di hadapan saya lagi. Menyamakan selain Allah. Ya. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah adalah kekuasaan, ibadah. Ketika tadi ditanya, bolehkah memakai minyak bintang? Tujuannya tentunya adalah bertanya, apakah ini syirik atau tidak? Ya, maka jawabannya, apakah terjadi penyamaan? Antara selain Allah di sini apapun. Manusia, jin, malaikat, benda mati, apa saja yang disamakan dengan Allah. Benda mati macam-macam. Nah, ketika terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara kekuasaan. Kekuasaan di sini contohnya apa? Misalkan memberikan kebaikan, menahan keburukan, itu yang sangat umum. Kalau kita ingin rinci banyak sekali. Memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan ketenangan, memberikan kesembuhan, memberikan macam-macam. Menahan keburukan diantaranya, menahan penyakit, menahan bala, menahan musibah, dan macam-macam. Ibadah sangat mudah kita pahami. Sholat, puasa, zakat, haji, doa, baca Quran, zikir. Ini seluruh macam-macam ibadah. Nah, apabila terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, maka di sini terdapat kesyirikan. Sekarang kita ambil contoh sebagaimana yang ditanya. Memakai minyak bintang tadi. Ya, apakah di sini terjadi penyamaan? Yang terjadi adalah di sini pengobatan. Cuma permasalahannya apakah di situ ada mitos? Ada keyakinan bahwasanya minyak itulah yang menyembuhkan. Nah, kalau seandainya terbukti secara medis, apapun nama minyaknya, entah itu minyak bintang, minyak bulan, minyak matahari, kalau seandainya memang terbukti, misalkan pada Imam Ulun ada namanya minyak bubut, ada kelapa aja, nah minyak bubut ya, kalau secara medis terbukti, oke, tidak mengapa. Sama seperti perkara memakai kalung, yang konon ceritanya kalung itu bisa menumbuhkan energi-energi positif karena berkat batu yang dipakai pada kalung tersebut. Jika terbukti secara medis, itu berarti adalah sebuah pengobatan. Kalau tidak, maka itu berarti masuk, ditakutkan masuk ke dalam apa? Penyamaan. Sama, saya pernah ditanya oleh kawan-kawan yang mendirikan sekolah di Jakarta, sekolah elit. Salah satu persyaratan pertama yang mereka lakukan ketika mereka menerima murid, mereka akan membaca telapak tangan si murid. Apakah boleh ini Ustaz? Untuk apa saya bilang membaca telapak tangan? Dari telapak tangan itu garis-garis yang tertulis di situ, kita akan mengetahui si anak ini hiperaktif, si anak ini pendiam, si anak ini begini, si anak ini begini. Jadi nanti kami ketika dalam proses pendidikan dan pengajaran kepada anak tersebut, kami bisa mengurus dia sesuai dengan karakter dan sifat dia. Maka saya katakan bukti atau tidak. Kalau dia tidak terbukti, maka berarti terjadi penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan apa? Mengetahui akan hal gaib. Sekarang saya tanya. Seorang meletakkan bubur merah, bubur putih di bawah pelaminan. Yang setumat lagi hendak berkawinan. Ya, bubur merah, bubur putih, ya, di bawah pelaminan. Apa hukumnya? Maka jawabannya mudah. Terjadi penyamaan enggak? Apa Ustaz yang disamakan? Selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Ya. Sekarang kita tanya, orang meletakkan bubur merah, bubur putih untuk apa? Betul ada kan di bawah pelaminan? Betul ada kan? Ada. Orang-orang dulu tahu. Ada. Untuk apa? Agar si pengantinnya terjaga, tidak kesurupan, tidak uyuh, tidak lancar acara dan semisalnya. Semua permintaan kebaikan. Berarti ini khusus milik Allah. Nah, pada saat itu berarti benar terjadi penyamaan. Penyamaannya siapa selain Allah di sini? Ini. Minta kepada selain Allah. Selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara kekuasaan, yaitu meminta kebaikan. Di situ letak kesyirikan. Di situ alur ceritanya kenapa sampai disebut kesyirikan. Maka mudah-mudahan setelah ini coba, kalau setiap pertanyaan tentang kesyirikan, boleh enggak memakai gini? Bolehkah melakukan ini? Apakah termasuk kesyirikan? Lihat terjadi penyamaan atau tidak. Kita ambil contoh satu, silahkan yang menjawab nantinya. Misalkan seseorang mengatakan bahwa kalau seandainya malam-malam di depan pintu, maksudnya di belakang pintu rumah kita, itu diletakkan sapu terbalik. Ah, hukumnya apa? Bujur ada kada dahulu Pak Jilah? Ada. Ya, sampai sekarang. Tapi pian kada menggawe kalau Pak Jilah. Baik. Hah. Apa? Penyamaan atau tidak? Hah? Terjadi kesyirikan enggak? Terjadi penyamaan enggak? Lihat. Sekarang kalau seandainya niatannya kalau ada nang menggutak gugur, nah, itu berarti tidak penyamaan. Tapi di sana ada mitos. Ini yang terjadi penyamaannya. Bahwasanya sapulah yang bisa menjaga. Coba rendahnya kan Allah disamakan, merinding ulung wallahi merinding. Ya, selain Allah disamakan dengan Allah. Sapu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas itu termasuk kesyirik, perbuatan merendahkan Allah yang sangat luar biasa dalam perkara kekuasaan, yaitu di sini menahan dari keburukan dan semisalnya. Contoh yang lain terakhir sebelum saya buka pertanyaan yang lain, wanita yang hamil 7 bulan mandi, apa alasannya? Saya kalau minum alasan saya haus. Wanita mandi 7 bulan, alasannya apa? Biar selamat janinnya. Biar selamat janinnya. Taib. Ini syirik apa bid'ah? Hati-hati. Syirik apa bid'ah? Hah? Bisa terjadi dua-duanya. Jelaskan. Syirik dulu. Ingat, kalau syirik pasti terjadi apa? Penyamaan. Ah, syirik dulu. Yang disamakan selain Allah di sini apa? Ya, siapa dia? Siapa? Jin. Maka kalau Anda tanya orang yang mandi, ya, mandi 7 bulanan, pian lagi minta lawan jin enggak? Berarti cuma apa? Bid'ah. Bukan cuma, berarti bukan meremehkan, ya, tetapi hanya bid'ah. Ini yang ingin saya tuju. Bedakan antara kesyirikan dengan perbuatan kita, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan yang lain. Nah, kalau dia mandi menganggap dia selamat. Sekarang permasalahannya dia tidak menyamakan selain Allah. Sekarang saya ingin nanya, apa dalam proses itu menyamakan? Hah? Airnya itu macam-macam sumbernya. Nah, ini lain masalah. Saya hanya membicarakan mandinya, tidak membicarakan airnya. Kecuali kalau terjadi proses airnya ada 7 kembang rupa. Nah, ini baru. Ya, maka harus benar-benar diteliti. Jangan asal kita memvonis. Kalau tadi dia minta kepada selain Allah dalam mandinya. Maka tanya orang yang mandi, dia enggak minta kepada selain Allah. Ya, paham maksud saya? Nah, itu dia. Jadi di sana ada cuma batas bid'ah, ada yang kalau yang pakai kembang-kembang tadi pian enggak dahulu. Nah, sampai kesyirikan demikian. Taib, yang lain silakan. Ya, Ustaz. Nah. Bagaimana kita mengetahui kalau Allah itu sama Rasulullah SAW mencintai kita gitu. Bagus pertanyaannya, ini sangat luar biasa. Pertanyaan jazakallah khair ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui Allah itu mencintai kita? Maka jawabannya, lihat proses kehidupan kita di dunia. Ditunjuki oleh Allah dalam kebaikan atau tidak? Lihat seluruh anggota tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kebaikan atau tidak? Apa dalilnya? Hadis qudsi riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها. Artinya, dan masih saja seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, Allah mencintai hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mengambil, kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksud dari hadis ini adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuhnya. Maka perhatikan anggota tubuh kita, apakah benar-benar dilaksanakan kepada ketaatan kepada Allah atau tidak. Dan tadi saya baru baca perkataan Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Bukan menjadi ukuran kebaikan seorang hamba ketika soleh di hadapan orang banyak, tetapi ketika sendirian hancur-hancuran. Ya, lebih baik dia di hadapan orang banyak mungkin tidak terlalu terkenal kesolehannya, tapi ketika sendirian dia benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memperhatikan penampilan di hadapan orang banyak. Kelihatan soleh, kelihatan alim. Tapi ketika sendirian hancur-hancuran di hadapan Allah SWT. Ini yang menjadikan perkataan ulama salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau pernah jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Kalau di hadapan manusia kita paling takut untuk berbuat dosa. Di hadapan Allah, apakah kita juga seperti itu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berkaitan dengan kecintaan Allah terhadap seorang hamba. Yang dicintai oleh Allah akan ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dicintai oleh Allah, dibiarkan dia dalam kesesatannya, tambah sesat sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham ya, Pak? Mikir. Nah, kasih mic kepada Bapak. Nah, waktunya tinggal 5 menitan. Nah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, dan Bapak semoga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan yang kita tanyakan di sini. Yaitu tentang cerita hadis Nabi tentang hadis yang Sayyidina Ali tentang matanya yang sakit. Iya. Nah, jadi ulun ini pernah terkena luka gitu. Cuma kan dengan Nabi tadi kan meludah gitu. Saya dengan mengobatinya dengan cara meludah juga. Cuma bacaannya bismillah saja gitu, Pak. Alhamdulillah sembuh. Nah, dan mungkin dari Pak Ustaz, mungkin apa doa Rasulullah saat menyembuhkan penyakit Sayyidina Ali tadi? Saya belum dapati riwayat yang beliau baca ketika itu. apakah ada bacaannya atau hanya sekedar meludah saja. Yang jelas ada hadis Rasulullah SAW, jika kita merasakan sesuatu sakit pada anggota tubuh kita, sakit kepala kah, sakit mata kah, sakit tangan kah, sakit kaki kah misalkan pada saat itu, maka kita baca doa Rasulullah SAW ketika beliau meruqyah. Bismillah sebanyak 3 kali, kemudian Allahumma inni a'udzubika biqudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubiqudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kekuasaanmu dari apa yang aku rasakan dan aku merasa sakit darinya. Ini semoga dimudahkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya tentang kajian kali ini, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bubar, ada pengumuman, besok Jumat pagi jam 8 insyaallah taala kita akan besok Kamis ya, terserah kalau begitu mau Kamis atau Jumat, lebih baik mana? Kamis ya. Ya, Kamis pagi-pagi jam 8-an kalau ada yang senggang-senggang waktu, kita ingin kerja bakti membersihkan masjid ini. Ya, ingin kerja bakti membersihkan masjid ini. Karena mungkin nanti tanggal 26 akan ada yang memakai masjid ini untuk akad nikah, maka biar kaum muslim yang datang ke masjid ini merasa nyaman, merasa bersih, dan ini juga menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu sebenarnya, maka kita kerja bakti ya pagi-pagi insyaallah taala. Siapa yang senggang waktunya maka mohon dia didatang, dan ini termasuk daripada sunnah Rasulullah membersihkan masjid, dan juga termasuk dari memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, sallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kembali kami menyampaikan undangan kajian yang akan pekan ini. Insyaallah kita kedatangan Ustadz Muhammad Wasito dari Klaten, Jawa Tengah, yang insya Allah kajian beliau dimulai pada hari Jumat. Pertama khotbah Jumat di Masjid Imam Syafi'i, terus malam Jumat, malam Sabtu di Masjid As-Salam Kompleks Samsat, terus sore Sabtu ba'da Asar di Masjid Imam Syafi'i kembali, dan malam Ahad ba'da Isya di rumah Pak Bambang Gunawan. Terus yang kelima, hari Ahad pagi di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Dan selanjutnya terakhir di ba'da Maghrib di Masjid Baitul Hikmah Unlam. Mungkin itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk bisa menyampaikan kepada jamaah lain yang tidak bisa berhadir, dan mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dari Ustadz Muhammad Wasito dari Klaten, Jawa Tengah. Dan ada undangan juga dari saudara kita Akhi Eko Prianto yang insya Allah akan mengadakan walimah di Masjid Imam Syafi'i hari Sabtu tanggal 26 jam 9 hingga selesai jam 12 siang. Dan insya Allah kajian Ustadz Ahmad Zainuddin di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai ba'da Maghrib besok malam. Demikian pengumuman dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Barakallahu fiikum.